Kemulai sayangnya menyapa buana. Adakah jalan mencapai kebebasan? Antara jurang budak derita. Adakah saat menembus kebebasan? Antara celah tangan terbuka dan laras senapan. Adakah jalan mencapai kebebasan antara jurang budak derita? Adakah saat menembus kebebasan antara celah tangan terbuka dan laras senapan? Mengapa mereka harus dikejar dan binasa? Membentang alam merdeka seakan matahari pagi pun menawarkan karma. Dirinya ada dalam ragam yang tersita. Adakah jalan mencapai kebebasan antara menghiasi hari kemuluk hijaunya mengimbau berdiri? Adakah jalan